Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau buka dengan khutbatul hajat. Budi. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ilam annal imana wal islama bisamiu fihima ad-dinu kullu waqad kasura kalamu nasi fi hasifati al-imani wal islami wanja'uhum wadatirabuhum waqad sunifat fi dhalika mujalladatun wanja'uhum fi dhalika fi Ini harajat al-qawad bainal amati al-qawad wanang nasuru ma yustafadu min kalami Nabi SAW ma'ama yustafadu min kalami Allah Ta'ala faisalul mu'mini ila dhalika min nafsir kalami Allah wa Rasulih fa'inna hadah huwa maksudu fala nasuru ikhtilafan nasi ibtida'an bal nasuru min dhalika fi domni bayani ma yustafadu min kalami Allah wa Rasulih ma yubayyinu anna radda mawaridin nizai ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih khairun wa ahsanu ta'wila wa ahsanu akibatan fid dunya wal akhirah. Nah, ketahuilah bahasanya iman dan Islam terkumpul di dalamnya, di dalam keduanya seluruh ajaran agama seluruhnya. Dalam Islam, dalam kata-kata Islam tercakup di dalamnya seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dalam kata-kata iman tercakup di dalamnya seluruh ajaran Rasul Muhammad SAW. Pokokkan surah kalamunat dan banyak pembicaraan perkataan manusia tentang apa itu iman dan apa itu Islam. Hakikat Islam dan hakikat iman, maksudnya apa? Pengertian Islam dan pengertian iman. Dan banyak perselisihan mereka berdirabuhum dan perselisihan mereka. Sunifat ditulis dzalika untuk membahas tentang hal ini, pengertian Islam dan iman, mujalladah, buku sampai berjilid-jilid. Perselisihan ini kapan munculnya? Perselisihan pertama ini tentang masalah iman muncul hina khawajat khawarij. Pada saat khawarij itu muncul baina amat tawa'id, di antara umumnya berbagai kelompok yang ada. Maka beliau katakan pembahasan masalah iman dan ribut tentang apa itu pengertian iman muncul sejak munculnya khawarij, munculnya firqah pertama dalam Islam, yaitu khawarij. Yang mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Wanamu nasbu dan akan kami sebutkan maistafadu, apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan Nabi SAW di samping apa yang bisa disimpulkan dari firman Allah. Karena itulah faizul mu'min, parameter atau titik pembeda menurut orang mukmin adalah ila dzalika, pada itu firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Maka menurut orang muslim ketika ada perselisihan, maka faisalnya, wasitnya, hakimnya adalah firman Allah dan perkataan Rasul-Nya. Baina hadza wal maqsud, dan ini adalah inti masalah. Apa itu iman menurut Allah dan Rasul? Nah, karena itu kami tidak akan menyebutkan perselisihan manusia ibtidaan di awal. Balangku minta jika kami akan sebutkan di antara perselisihan manusia ini dalam bagian dari penjelasan tentang apa yang bisa disimpulkan dari firman Allah dan sabda Rasulnya. Yang kami sampaikan perselisihan tersebut untuk menjelaskan bahasanya Rabdu mawaridin niza, mawarid hal-hal yang diperselisihkan itu dikembalikan pada Allah dan Rasul. Itulah yang baik dan lebih bagus akibatnya.

Terima kasih.